sanggup menahan rasa semara meresap mendalam menusuk di jiwa. Hasratku ingin bersama-sama, tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Balik awan, wajahmu tetap berseri-seri laksana bulan sedang menyambar menawan dan menggoncang dalam kalbu. Angin meniup bawa daku kesana, hasratku ingin bersama-sama, tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda.